Nah, kajian kita yang berikutnya ini adalah pembahasan tentang hikam dan akidah al-sunnah wal-jamaah dan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini juga pembahasan yang sangat penting barakallahu fikum, karena yang pertama sangat menentukan sikap al-wala kita terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima wala dari kita. Nah, kaum mukminin secara umum berhak menerima wala, kesetiaan dari kita dan hati, loyalitas kita kepada mereka. Dan kaum mukminin yang tertinggi adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini lebih terkait secara khusus dalam membantah kaum Syiah Rafidhah yang menyikapi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jahil, dengan kejahilan dan al-hawa, hawa nafsu, sehingga mereka yatabarra'u, berlepas diri, benci kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita dalam kitab-kitab akidah mereka meletakkan permasalahan ini selalu atau hampir semua ulama. Kita akan baca materi dulu, kemudian kita akan sebutkan beberapa yang mungkin kita sebutkan dalam waktu yang singkat ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa khairu hadhihi ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan. Nuqaddim ha'ula'i al-thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lam yakhtalifu fi dhalik. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya, umat yang terbaik, orang terbaik dalam umat ini setelah Rasulnya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan. Nuqaddimuhum haula salata. Kita mengedepankan tiga sahabat tersebut. Kenapa? Alasannya, kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi mengedepankan mereka, mendahulukan mereka dari sisi kebaikan tadi di atas para sahabat yang lainnya. Ini yang penting. Kama qaddamahum ashabu Rasulullah, sebagaimana sahabat. Kalau kita ditanya kenapa kita mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, jawabannya adalah karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita diperintahkan mengikuti jejak mereka, mendahulukan mereka yang tiga ini. Nanti Imam Ahmad akan menyebutkan dalil dari sunnah tentang permasalahan ini. Nah, qala thumma ba'da ha'ula salata ashabu syura al-khamsa. Setelah tiga ini tadi adalah lima orang sahabat yang diistilahkan oleh Imam Ahmad dengan ashab syura. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Wazubair, Wazubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Talha. Nah, di nuskah ini disebutkan Talha. Ada beberapa perbedaan nuskah. Ada perbedaan susunan. Iya. Yeah. Kalau yang nuskah dengan syarah Syekh Rabi, itu tadi yang anda bacakan, Ali bin Abi Thalib wa Az-Zubair. kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf. Dalam nuskah lain, Talha dulu. Nah, baru Zulaina. Abdurrahman bin Auf, Ustaz bin Abi Waqqas. Wa Zubair tadi telah disebutkan, itu Zubair al-Awwam bin Khuwailid al-Qurashi al-Asadi, ahadul asharah al-mashhud lahum bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang disaksikan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Wa Talha itu adalah Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah al-Madani juga salah satu dari 10 al-mubasyirin bil jannah. Baik, kita lanjutkan. Kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imam. Penyebutan ashabi syura ini berdasarkan pemilihan Umar bin Khattab. Berdasarkan pemilihan Umar bin Khattab yang menyebutkan 5 orang ini tadi untuk khilafah sepeninggal beliau. Kulluhum yasluhu lil khilafah, seluruhnya ini Zubair, Talha, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya berhak pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadith Ibn Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma nasbut. Nah, dalam hadis ini kata dalilnya adalah dalil hadis Ibn Umar, kata Ibn Umar, dahulu kami ya, mengedepankan atau menyebut nama-nama berikut ini dalam kondisi Rasulullah masih hidup dan para sahabatnya banyak. Abu Bakar, Umar, Umar, Umar, Utsman. Umar nasbut, kemudian kami diam, tidak menyebutkan siapa lagi setelah 3 sahabat ini secara urusan. Dan Rasulullah dengar. Kalau makna apa fungsinya wa Rasulullah hayyun, menunjukkan jika keyakinan sahabat ini salah, maka pasti akan ada teguran dari Rasul, adalah ada wahyu. Kalau Rasul tidak mendengar itu, tidak tahu, maka kan ada wahyu. Nah, tetapi Rasul mendengar dan tahu. Kalau memang sahabat berkeyakinan Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa min ba'di ashabi syura ahlu Badr min al muhajirin, setelah ashabi syura itu tadi, ya, siapa kedudukan berikutnya? Ashab ahlul badr minal muhajirin. Nah, summa ahlul badr minal ansar. Ya, ahlul badr ada yang muhajirin, ada yang ansar. Siapa yang lebih baik? Ahlul badr yang muhajirin. Kemudian setelah itu ahlul badr minal ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri hijrah wasabiqati awwalan fa awwala. Nah, kemudian para sahabat secara umum sesuai dengan tingkatan hijrah dan senioritas yang pertama kemudian yang berikutnya. Paham maksud senioritas? Ya. Kesenioran ya. Nah, as-sabiqi ya. Nah, tsumma afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'ita fihi. Kemudian setelah mereka itu, setelah muhajirin, ya, muhajirin sendiri terbedakan kedudukannya masing-masing, ansar juga demikian. Al-awwal fal-awwal, kemudian setelah mereka itu adalah para sahabat yang hidup di masa Rasulullah diutus pada. Kullu man sahibahu sanadan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Lahu min ash-shuhbati ala qadri ma sahibahu. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, setiap orang yang telah bersahabat dengan Rasul, baik dalam setahun ataukah satu bulan bersahabat dengan Nabi, atau sehari atau sejenak saja, bahkan ditegaskan auraahu sebatas melihat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa min ashabihi, maka dia tergolong bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan seperti ini dinukilkan dari banyak ulama, bahwa walaupun sebatas melihat, apakah melihatnya itu dia dalam kondisi sadar bahwa ini adalah Rasul, ataukah dia dalam kondisi tidak sadar bahwa ini adalah Rasul, terjadi beberapa perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun yang rajih, yang dipilih oleh banyak ulama dan hadisi, bahwa walaupun dia melihat dalam keadaan dia tak tahu ini Rasul, tapi sudah melihat pandangan dia, maka dia adalah sahabat Nabi. Oleh karena itu, sebagian para muarikhin, ulama yang menulis tentang sejarah dalam bidang sahabat, ya, memasukkan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq bagian daripada sahabat. Padahal Muhammad ini lahir pada Hajjatul Wada', yakni beberapa bulan menjelang wafatnya Rasul. Kemudian oleh Asma, ibunya, dibawa menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muhammad bin Abi Bakar ketika umur kurang lebih 3 bulan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia tak ada dan baik. Nah, atas data itu, sebagian ulama yang menulis dalam bidang sahabat memasukkan Muhammad bin Abi Bakar sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan Imam Ahmad ini juga sama, Imam Al-Bukhari memberikan bab tentang ini. Ya. Bahwa walaupun melihat, sebatas melihat saja, tidak sempat berteman, berkawan dengan Rasul, ya, sampai sehari, ya, apalagi sampai seminggu atau sebulan. Melihat ini Rasul, sahabat. Sudah kedudukan dia lebih tinggi dari kaidah itu. Walaupun tabiinnya setingkat dari Ibnu Musayyib, dan yang lain sudah lupa. Kenapa? Karena dia faham tapi pasti dia kena mati dalam keadaan beriman tentunya. Nah, oleh karena itu definisi faham tadi itu adalah man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma da'ali, yaitu sahabat itu apa definisinya? Orang yang telah melihat Rasul dalam keadaan beriman kepadanya dan wafat di atasnya. Melihat Rasulnya dalam keadaan sudah beriman. Berbeda, ada sebagian pihak melihat Rasulnya, bertemu, sering melihat Rasul, tapi belum beriman. Setelah Rasul wafat, baru dia masuk Islam. Jadi diistilahkan dengan mukhabar. Tapi dia bukan bagian daripada paham. Ya, itu tadi. Yang melihat Rasul itu tidak beriman, dia masih kafir. Beriman selepas wafat, selepas itu baru dia muslim. Nah, nyesalnya apa? Ya, sudah kan Allah masya Allah. Ya. Nanti Allah yang lukum ayat syawalat. Allah menciptakan segala sesuatu dan memilih Allah. Dia yang mau dipilih dari apanya, ini yang jadi mukmin, yang jadi kafir, masuk wahab. Baik. Pernyataan Imam Ahmad ini juga pernah diucap oleh Imam Ibn al-Madini. Kata beliau, man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah bersahabat dengan Rasul, awra'ahu, atau telah melihat Rasul walau sa'atan, walaupun hanya sejenak, kata Imam Ibnu Majah. Sa'atan minnaha fahuwa min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernyataan Imam Ahmad ini memang sudah pernyataan salah. Demikian Ibnu Majah. Demikian juga Al-Bukhari meletakkan bab di dalam sahihnya, bab fadha'il sahaba wa man sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimin fahuwa min ashabi. Ternyata jadi memang suruh semua. Qala fa'adnahum suhbatan huwa afdal min al-qarni alladhi lam yarawhu. Maka orang dari kalangan sahabat yang paling sedikit berteman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia lebih afdal dibandingkan generasi yang berikutnya yang tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau laqallaha bi jami'il a'mal kan haula alladziina sahibun nabi wa ra'awhu wa sami'u minhu. Nah, walaupun dia itu tadi yang tidak melihat Rasul telah bertemu dengan Allah membawa berbagai amalan. Baru mungkin ada sebagian tabi'in yang luar biasa perjuangannya. Nah, sebagian sahabat bertemu Rasul di Hajjatul Wada, itu dia meninggal tidak pernah ikut bertempur bersama Rasul. Tapi tabi'in ini tadi, masya Allah, ini ada satu pertempuran setelah itu bersama Umar atau yang lainnya, ikut dia bertempur. Sadaqa, wassala, wassaw, wal'ilm, wal'ibadah, lengkap, sudah. Subhanallah, itu masih kalah dengan satu fadil. Kita melihat Nabi SAW, demikian kata Imam Ahmad, rahimahullah. Kenapa buktinya ini? Untuk menegaskan kepada umat tentang kedudukan sahabat. Wa man ra'ahu bi'aini, wa amana bihi walau sa'atan afdal bisohbatihi minat tabi'in, walau amilu kulla amalil khair. Barang siapa yang pernah melihat Rasul dengan mata dia dan beriman kepada Rasul walau sejenak, maka dia lebih baik dengan sebab persahabatannya dengan Rasul tadi, posisi dia sebagai sahabat, dari tadi. Walaupun para tabi'in tadi telah beramal dengan segala bentuk amal kebaikan. Nah, ini terkait dengan akidah dan barakallahu fikum ya ikhwan. Di antara manfaat pembahasan ini adalah kita bisa beramal dengan amal yang tadi anak sebutkan al-wala, memberikan loyalitas kita dan kesetiaan kita kepada kaum mukminin sesuai dengan tingkat keimanan dan kedudukannya di sisi Allah. Semakin tinggi keimanan dan kedudukannya di sisi Allah, dia lebih berhak mendapatkan kecintaan kita, kesetiaan kita, loyalitas kita. Siapa mukminin tertinggi? Sahabat Rasulullah. Ini yang pertama. Kita bisa memberikan apa? Sikap wala kita kepada sahabat. Orang yang tidak kenal sahabat, kedudukannya di sisi Allah, fadhailnya, dia tidak bisa memberikan walanya. Ketika ayah dia dicaci atau guru dia dicela, dia malah dia bisa memutuskan tali silaturahmi dengan manusia gara-gara itu. Jadi ketika sahabat dicela, ya, sahabat dicindir-cindir dengan ucapan-ucapan tak baik, santai. Ini menunjukkan dia tidak mengerti kepada siapa wala itu harus diserahkan, diberikan. Muskil. Barakallahu fikum. Ibu dia dicari sedikit aja, marah dia. Putus silaturahmi, tidak ada hubungan lagi. Bahkan bisa lebih dari itu sampai pada tingkatan bergaduh dan gurau-gurau dan lain-lain. Tahu sedikit. Tapi giliran Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dicela dengan ucapan-ucapan yang kita malu menyebutkannya. Jangan berselisih, muslimin saudara, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, kiblat kita sama-sama Ka'bah. Giliran ibu dia yang dicaci lupa satu kiblat dan ucapan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa kejahilan tentang permasalahan ini menyebabkan dia tidak bisa beramal dengan amalan yang berikutnya, yaitu al-wala. Nah, ini wajib wala terhadap kaum muslimin. Nah, al-Imam Allah, naam, barakallahu fikum, naam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ara'aita ma taqulu fi ar-rajuli ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, pandanganmu tentang seorang yang dia mencintai suatu kaum, tapi dia tak bertemu dengannya, dengan kaum tersebut, tapi dia cinta. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang dia cintai. Ini fungsi. Ya. Bahkan juga di dalam Sahih Muslim, rahimahullah ta'ala, ajal Bukhari dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik dalam Sahih al-Imam al-Bukhari, disebutkan qala anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Seorang pria bertanya kepada Nabi tentang kapan kiamat, kapan hari kiamat itu akan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka ahdatkanlah. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kamu bertanya kapan, apa manfaatnya? Sekarang kau kembali bertanya, yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu apa? Kemudian dia menjawab pria ini tadi, la syai illa anni uhibbu Allah wa Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, yang anda persiapkan untuk hari kiamat kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawaban orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama dengan dia yang kau cintai. Kemudian mendengar hadis ini, qala Anas, fa ana uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'mali. Saya ini cinta kepada Rasul dan cinta kepada Abu Bakar serta Umar, dan ana berharap ana dibersamakan dengan mereka, ya, dengan sebab kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan-amalan yang mereka lakukan. Anas ini yang kata Anas. Sehingga dahulu kata ulama, as-sahaba yataqarrabuna ila Allah li hubbi as-sahaba. Salaf kanu yataqarrabuna ila Allah li hubbi as-sahaba. Dahulu sahabat bertaqarrub kepada Allah, di antara amalan yang bertaqarrub kepada Allah dengannya adalah kecintaan kepada sahabat. Nah, dari itu kita berharap cinta juga kepada Umar al-Adi. Ilaran cinta Abdullah bin Mas'ud. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha wa Zubair, wa Ahmad bin Auf, wa Abu Hurairah bin Jarrah, dan yang lainnya. Nah, ya, semua sahabat Muawiyah. Nah, semua sahabat yang namanya sahabat cinta. Kita berharap dikumpulkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, al-mar'u ma'a man habba. Kata hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari, anta ma'a man habba. Naam, Allah musta'an. Ya Allah, kita menunggu Osman masih. Ya. Benar, Ustaz. Ha? Allah belajar benar tamawiyah. Khair, insyaAllah. Tidak ada manfaatnya membahaskan itu. Rahimahumullah. Naam. Wa ghafarullah minna wa lahum. Ini termasuk penting. Kita jauhi pembahasan-pembahasan tadi. Ya. Kita jauhi pembahasan-pembahasan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi atas soal Al-Qisrin. Tak banyak jawab. Apa kata dia ketika ada seorang marok yuka ya Amirul Mu'minin Sisri, bagaimana pendapatmu tentang Tang Sisri yang diberi pelajaran? Kata Rasul, kata beliau, tilka dima'un tahhanallahu suyufana minha falmutahhir al-sinatana. Itu adalah gara-gara yang Allah selamatkan pedang-pedang kita dari, maka hendaknya kita menjaga lisan kita, kita bersihkan lisan kita dari. Maka itu penting. Nah, apa namanya, sengaja naik karena ini pembahasan cukup beli. Barakallahu fikum. Hindarkan, jangan sampai banyak dibahas, ketika ada orang membuka masalah ini ditutup. Ya. Barakallahu fikum. Demikian, Salafun Shalih pun mengajarkan kepada kita. Nah, diantaranya nasihat yang telah disampaikan oleh para ulama kita, antara lain Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad sendiri rahimahullah, bagaimana dalam kitab sunnah karya beliau, telah ini usul sunnah. Qala wa min al-hujjatil wadiha al-bayyinatil ma'rufa ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم. Kata Imam Ahmad, di antara hujjah yang telah nyata, yang jelas, yang ma'ruf adalah, kata beliau, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul seluruhnya tanpa kecuali, walkaf, dan menahan lisan dari menyebutkan berbagai kekurangan yang terjadi atau khilaf yang pernah terjadi di antara mereka. Barakallahu fikum. Faman sadda ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahadan minhum au tanaqqathahu au ta'ana alaihim au arada bi aydihim أو عاد أحدا منهم فهو مبتدر رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Allah kata beliau, barang siapa yang mencela sahabat, sahabat atau satu dari sahabat, satu saja, ya, barakallahu fikum, atau menjatuhkan kredibilitas mereka, ya. Ya, ini misalkan, iya, kan mestinya dulu Abu Bakar itu gini. Coba bilang Abu Bakar itu kekhianat, enggak. Ya. Salah, salah melihat kebijakan keluar, buka top, ya, keputusan itu. Salah itu. Ya. Wah, itu anu. Mesti yang maunya kan, dalam hal itu seharusnya dia mengalah. Ini, berikutnya. Maka kata Imam Ahmad, mubtadi'un rafidiyun khabithun. Ini Imam Ahmad yang dalam kitab tersebut. Mirip dengan ini, kita lihat berikutnya pernyataan barakallahu fikum Ibnu Qudamah. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. Dan di antara sunnah, bagian daripada sunnah adalah berwala kepada sahabat Rasul, mencintainya, cemburu untuk mereka. Nah, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan rahmat untuk mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Ini saja. Nah, di mana ya si Fransifin? Wallahu anhum jami'an. Ya, jawabannya gitu. La kalullaha lana wa lahum al-masya. cara menjawabnya demikian. Sudah kan dulu? Oh ya Allah, Lukas gimana? Umar bin Abdul Aziz mengatakan ketika ditanya tentang ini, Kehrai Umar bin Abdul Aziz, Khalifah, berarti dia orang yang tahu tentang siapa. Ya? Yang kedua, dia itu tabi'in, murid dari sahabat. Makanya masih dekat berjumpa dengan orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin dan perang Yaman. Tahu langsung. Tak perlu orang kedua atau ketiga, apalagi orang ke-1000 kayak kita. Tapi apa jawabannya? Kata ini, tilka dima'un lam agnis fiha yadi. Agnis fiha lisan. Dalam riwayat lain, itu adalah darah-darah yang aku belum melibatkan pedangku di sana. Apakah aku akan memasukkan lisanku masuk dalam urusan itu? Padahal dia tahu. Dia mendengar dari guru-gurunya. Apa yang terjadi? Nah, masih bertemu dengan orang-orang yang masuk dalam peristiwa itu. Oh, dia kali. Maka dari itu, barakalawfikum, demikian sikap ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita boleh jawab, saya pernah menjumpa itu ada hadis yang mengenai semua sahabat itu masuk syurga. Anda pernah diberi tentang hadis tersebut dan menyatakan nukilan tersebut datang daripada Syekh Al-Bani Sahih dengan hadis tersebut. Bahawa semua para sahabat itu di syurga. Nah, semua sahabat di syurga masuk syurga. Semua. Itu kan tapi ada orang-orang yang ini kayak siapa Abdullah bin Ubay yang mengenal Rasul tapi bukan sahabat, dia tidak beriman dari awal, menunjukkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Munafiqun nafid darjil asfali minan nar, kata Allah, mereka itu di kerak neraka yang paling dalam, paling bawah. Sehingga mereka tidak termasuk sholat walaupun sholat bersama Nabi. Ya. Ya. Berjuang bersama Nabi. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang saya bacakan karena memang demikian dibingkai salah. Banyak ulama menekankan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah Al-Wafiqiyah. Qala wa min usuli ahli sunnati wal jama'ah salamatu qulubihim wa alfinatihim di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok dasar fondasi akidah di sunnah jamaah adalah keselamatan kalbu mereka dan lisan mereka terhadap siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wa yatabarra'una min tariqati rawafid alladziina yubghiduna ash-shahabata wa yusubbunahum wa yumsikuna 'amma shajara baina ash-shahabah wa yaqulun. Dan juga berlepas diri dari cara-caranya Rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencela mereka. Kemudian ahli sunnah itu kata Syekh Islam bin Taimiyah menjaga lisan mereka. Menjaga lisan mereka dari segala perselisihan yang terjadi antar mereka. Kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah. Diulang-ulang ya, ulang-ulang kita tidak boleh. Kalau wayang ulu dan ahli sunnah itu mengatakan inna hadil ada al-marwiyata fi matawiin minha ma huwa kadzibun wa minha ma qad zida fi wa nuqita wa ghayyir an wajhihi. Dan ahli sunnah mengatakan terkait dengan riwayat-riwayat yang menceritakan peristiwa demi peristiwa yang terjadi, ya, khilaf antar sahabat itu, di antara asar itu ada yang kredit, kata Syarifah. Atasnya berlalu, katanya waktu itu sebenarnya Ali sudah begini, tapi Muawiyah asar-asar seputar ini ada yang kredit. Yang kedua ada yang sudah ditambah-tambah. Kredit semuanya kredit, dibuat-buat. Ada yang ditambah awalnya gini, ditambah begini. Sehingga berubah dari yang sebenarnya. Atau dikurang, dipotong-potong, dikurangi. Kata Syekh Rizman. Ya. Jadi, kalau ada orang lain, ini asli waktu perang sikit. Nah, Nah, di antara tidak disunnah adalah menjaga lisannya dari berbicara tentang itu. Bunda yakinnya barakallahu fi, karena berbagai riwayat yang menceritakan tentang ini, ada di antaranya yang dusta, murni dusta, ada yang ditambah-tambah. Bunda yakin barakallahu fi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la yakin barakallahu fi. Tinggal nah ini sudah kita sebutkan semuanya, dia masih la yakin, maulana, yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Baik. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah sebagaimana dalam Al-Kifayah dan Tarikh Dimashq. Nah, mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula aw idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Jika Anda mendapati seorang mencoba menjatuhkan kredibilitas sahabat, ya tanakaf itu begitu, bukan mencela terang-terangan, ya tanakaf seperti yang tadi Anda perhisalkan. Satu orang saja dari sahabat Nabi, kok Muawiyah, Muawiyah terlalu tinggi, ya yang di bawahnya Muawiyah, satu orang saja sahabat Nabi sempat melihat Nabi, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Harus belajar, wajib belajar. Kalau tidak, ini belajar yang berikan itu masih belajar. Masih belajar ini, kan? Allah maksudnya mungkin dia terlalu jahil karena syubhatnya yang terlalu banyak sangat beredar, dan dengan mudahnya orang-orang duduk bincang tentang ini, iya kan? Dan duduk sampai bilang, ya di waktu itu apa? Oh ya itu dan kayak dia bicara para politikus yang sekarang. Nah, dia siapa? Salah jangan ngerti salah. Debu di kita membawa dengan surah Al-Baqarah yang Allah kabarkan tentang akan berlaku baina mu'minin di seluruh dunia yang berkaitan dengan perang, dan Allah beritahu akan berlaku kejadian ini, itu Allah sebutkan orang yang beriman, yaitu antara Al-Baqarah Faisal Hubayna Al-Baqarah jadi buat yang ada kan mu'minin, jadi kan peristiwanya belum kesimpulannya bahwa acar sekitar pahala ini banyak sekali dimungkinkan dari salaf. Nah, dimungkinkan dari salaf rahimahumullah banyak sekali. Nah, Imam Ahmad dalam riwayat lain dalam kitabnya As-Sunnah, bukan Usul-Sunnah, mengatakan inna wajibu ala sumpah ta'dibu man sabbas sahaba wa uqubatuhu wa laysa lahu ya'fu anhu wal yu'aqibu wa yastazibuhu. Sungguhnya wajib terhadap sumpah untuk memberi pelajaran kepada orang yang mencela sahabat dan memberi hukuman yang berat serta tidak memaafkannya, ya, hukuman, dan meminta kepadanya untuk bertobat. Terus siapa yang pertama kali memunculkan sunnah pencela terhadap sahabat? Siapa yang pertama kali memulai pencelaan pada sahabat? Nah, itu perorangan. Kalau kelompok, subhanallah, ini satu faedah penting. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Istifam Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Istifam mengatakan wa aslu hadzal fasad yakni sabab salaf min qibalil khawarij fahum awwal man la'ana salaf as-salih wa kaffara as-sahaba radhiyallahu anhu as-sahaba. Kata Imam Syafi'i, dan pangkal asal muasal kerusakan ini itu mencelah sahabat adalah datangnya dari Khawarij. Mereka adalah ahli yang pertama mengkabir kerusakan sebelum yang lain, bahkan sebelum Syiah Khawarij. Ditanya Al-Imam Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, Al-Imam salah satu A'imah Al-Sunnah, siapa itu Rafidhi? Mani Rafidhi? Sekarang definisinya, seorang kata boleh dikatakan dia Rafidhi. Dijawab oleh Imam Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah, qala Ar-Rafidhi man kariha ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au kana lahu ala aibin su. Nah, yaitu orang yang membenci satu orang pun. Ya, cukup ini dengan semisal dengan ini barakallahu fikum, ditanya pula Imam Abdul Malik bin Jurayj yang dikenal dengan Imam Ibnu Jurayj. Nah, ya Abul Walid, kata si penanya kunyah Al-Imam Abdul Malik bin Jurayj adalah Abul Walid. Abul Walid. Ya Abul Walid, manir Rafidhi bainan nas, siapa orang yang dikatakan bisa dikatakan sebagai Rafidhi di antara manusia ini? Qala man yarfudu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihahu, yaitu seorang yang menolak atau mencela satu orang sahabat Nabi atau membenci satu orang. Jadi sebenarnya ada alasan bagi seorang yang mengatakan Rafidhi adalah orang yang membenci satu orang sahabat. Rafidhi, dia membenci Muawiyah. Rafidhi Yazid bukan sahabat. Yazid memang ada catatan ya, dia bukan sahabat ini. Yazid memang ada catatan dari ulama, tapi yang jelas dia bukan Muhammad. Nah, maksudnya dalam cerita ini jangan sampai kita juga kelewatan sebenarnya. Yazid ada catatan penting. Yazid. Perkataan apa Ustaz yang menyatakan debu di hidung Muawiyah itu lebih mulia daripada pada ketika dia berperang dengan Rasulullah lebih mulia daripada Umar? Ada lupa siapa yang mengatakan itu, tapi itu ma'ruf. Berkata itu ma'ruf, sering mungkin orang bilang, cuma anak sekarang ini tak ingat siapa yang Abdullah bin Mubarak. Allah Allah, mana tak ingat, cuma itu ma'ruf. Baik, demikian beberapa hal tentang hari tentang Fadha'il Sahabah, terlalu banyak untuk dibahas. Terlalu banyak hadis dan ayat tentang Fadha'il Sahabah Ridwanullah alaihim jami'an. Sekarang ada terkhusus nama-nama ada kitab yang khusus Sahabah dan ada dalam ayat. Ya, akan dibedakan seperti kita takrib juga, di sana dibedakan, cuma dia tidak mengkhususkan menyebut semua sahabat. Takrib tahdzib hanya menyebutkan rijal hadis termasuk sahabat yang ada riwayat di dalam kutubus sittah, Bukhari, Muslim dan Sunan. Tapi tidak dipilah kulan sahabat sebutkan. Ada khusus kitab-kitab tentang sahabat seperti Al-Ifadah kayak Al-Hafidh bin Hajar, Al-Ifadah, Al-Isti'ab, fi ma'rifatil ashab. Itu juga tentang sahabat. Itu sudah disebutkan di sini, atau sahabat atau bukan. Sudah. Jadi bukan ikut tahun situ ya, jadi, macam contoh sahabat tadi yang bertemu pernah melihat Rasulullah. Maksudnya dia bukan tahun lahirnya bila ataupun wafatnya bila nak ditentukan tentang sahabat. Tidak, ya. Kalau bagaimana dengan tabi'in? Begitu juga. Kalau tabi'in, ya, jadi ukurannya kan sahabat seperti tadi yang sempat melihat Rasulullah walaupun sebentar. Tabi'in adalah seorang yang sempat bertemu dengan sahabat tadi walaupun seorang. Nah, itu dinamakan tadi. Jadi ukurannya bukan zaman, bukan zaman, tapi pertemuan, perjumpaan. Nah, tadi juga demikian. Ibnu Hazm. Jauh. Imam Ahmad enggak masuk tabi'in tadi. Tabi'in. Hamad bin Zaid ini satu tiga. Imam Syafi'i juga ada. Imam Syafi'i diperhitungkan. Apa masuk atau tidak ada yang masuk ada yang sudah tidak masuk. Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak masuk. Tidak masuk. Jadi Imam Ahmad bukan dari kalangan salaf. Ya salaf sebenarnya. Karena salaf sebenarnya tidak terbatas hanya dengan itu tadi. Yaitu, ya. Tapi ulama mengatakan salaf Imam Ahmad. Namun dia tidak masuk dalam itu saja. Nah, itu bintang. Saya bintang. Kalau ada kesempatan dan kesampaian bagi yang mereka tersasar dalam jadi nuklis jika itu, ada ruang ya, kalau boleh tarik balik ke taubat. Sebelum dibuang, ada kesampaian kesempatan. Mereka sekarang enggak. Ikut-ikutan. Gimana orang sekarang gak tahu? Pasti dia pasti buat ijaran dan sahabat dengan nada yang kurang. Dengan cara yang kurang. Jadi para hadirin, perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini kami gak tahu lagi. Perseteruan politik, yes, ya. Siapa yang berseteru dengan politik? Enggak. Nah. Kalimat-kalimat yang ada kita tak ambil dengan hasil kan? Ada kemampuan dari pelaksanaan hari itu maklumat yang agak kebanyakan. Apa itu? Talabah dan hasil. Hasil dan ta'alabah. Talabah, bukan hasil. Oh, ta'alabah. Ta'alabah, masyarakat. Kisah itu kan? Itu ada hasil dan ta'alabah. Ini taklah. Ini taklah buat yang memang yang Alhamdulillah. Ia adalah saya berbalik kan. Tapi kan itu kita tahu bahawa maklumat itu dibongkarkan hari ini baru berapa sebuah dia taklah buat. Bukan ini masukkan. Yang itu masuk di lantas di muka dia kan. Kita dapat kisahnya kan kita dapat. Jadi di situ perlu di kalau sebenarnya kasih ini kalau kemampuan dia beritahu. Itu membela salah ya. Buat. Kerana itu bukan pasal ketelanjuran itu kan. Dan kisah itu terdapat dalam tadi beberapa tadi yang baru dibuka oleh sahabat Rasulullah bukan maksum. Kita pun meyakini demikian. Tak ada yang maksum di sahabat Rasul. Tetapi di antara mereka yang telah jatuh pada kesalahan mereka bertobat. Dan Allah ampuni mereka. Ya, itu terjadi. Maksudnya, setelah buat kisah itu mungkin. Bukan benar yang kiranya itu. Tidak, anda mengingatkan sekarang tentang kalau ada mengatakan, itu meyakini sahabat maksum. Tidak maksum. Jatuh pada kesalahan tadi, kesalahan yang pernah mereka lakukan, satu mereka bertobat. Biasanya ada hikmah di balik itu karena turunnya sebuah ayat atau syariat Rasulullah. Nah. Hadis itu Nabi menyebutkan bahwa Khilafah itu akan berjalan 30 tahun dan kemudian dia akan menjadi kerajaan. Adakah hadis itu bermaksud bahawa Rasulullah sendiri mengiktiraf kerajaan selain daripada khilafah? Maksudnya raja dipimpin oleh raja itu termasuk dalam bagian yang mubah-mubah. Islam tidak mengatur secara khusus seperti itu. Nah, bentuknya bagaimana kerajaan itu. Ya, penting sistemnya benar. Secara Kita cukup sampai di sini. Kalau ada jawatan, jawatan sekarang.